Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang dekat kepada rakyat, kepada ro'yah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Mu'adz, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz radhiyallahu anhu, maka beliau menyampaikan ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Ini tanda yang kedua bahwa Rasulullah tidak sombong, tidak meninggikan dirinya di atas para sahabatnya, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak malu mengaku, wallahi, demi Allah, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk, sungguh aku mencintai kamu wahai Mu'adz. Inilah pemimpin, orang yang termulia di dunia. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak malu menyatakan kepada sahabatnya sesuatu ucapan yang membangkitkan semangat para sahabatnya. Inni la uhibbuk, aku mencintai engkau wahai Mu'adz, demi Allah. Dan inilah keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal mendapatkan penghargaan, mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala usika ya Mu'adz. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz. Aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan kamu tinggalkan setiap di akhir salat. Setiap salat, salat wajib, salat sunnah, jangan tinggalkan. Taqul, engkau ucapkan, engkau berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiga perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, jangan ditinggalkan setiap salat. Sebelum engkau salam, maka ucapkanlah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menghendaki kepada umatnya kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka tiga kalimat ini adalah tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan, tanda kemuliaan. Yang pertama, ala zikrik, a'inni ala zikrik, memohonlah kepada Allah Azza wa Jal supaya engkau ditolong untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ayuhal muslimuna ibadallah, semua keberhasilan kita baik dunia dan akhirat, adalah karena sebab pertolongan Allah. Jangankan pekerjaan, ibadah dengan anggota badan, sedangkan berzikir saja itu adalah dengan pertolongan Allah. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka orang itu berat untuk berzikir. Tertutup bibirnya, terkunci mulutnya untuk berzikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Mu'adz ibn Jabal, Allahumma, katakan Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya, ala zikrik, untuk selalu berzikir kepada engkau. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya. Di sini kita mengakui kita lemah. Kita tidak punya daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sampai masalah zikir saja, hanya menggerakkan bibir saja, tidak mampu, tidak akan bisa dilakukan dengan tanpa pertolongan Allah. Maka marilah kita memohon pertolongan kepada Allah agar supaya kita dimudahkan, ditolong oleh Allah, senang berzikir kepadanya. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk berzikir kepada engkau. Yang kedua, wa syukrika, dan bantulah saya ya Allah, tolonglah saya ya Allah untuk bersyukur kepada engkau. Betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Tapi syukur kita masih terlalu jauh ketinggalan. Nikmat Allah terlalu banyak yang kita dapatkan, tidak bisa kita hitung. Tetapi syukur kita sangat jauh di belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu supaya memohon kepada Allah pertolongan untuk selalu bisa pandai-pandai bersyukur. Bersyukur dengan ucapan dan bersyukur dengan praktek perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali majelis, satu kali duduk, tidak kurang dari Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 70 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki beliau atau betis beliau karena lamanya berdiri. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini, memaksakan sholat sampai bengkak kaki engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah saya bukan hamba yang bersyukur kepada Allah? Kenapa Rasulullah melakukan hal ini? Karena Rasulullah telah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang baru. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni bagimu Muhammad dosa yang lama dan yang baru. Karena dengan ayat ini maka Rasulullah salat malam sampai demikian. Karena tanda bersyukurnya kepada Allah. Padahal Rasulullah bukan kaya raya, bukan bergelimang harta, tapi Rasulullah bersyukur karena dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan panjangnya salat malam. Lisan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak melewatkan malamnya tanpa bangun malam, tanpa salat tahajud. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa yang ketiga yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, bantulah saya untuk memperbaiki, membaguskan ibadah kepada Engkau ya Allah. Marilah kita berusaha membaguskan ibadah kepada Allah. Terutama sholat kita 5 waktu dengan berjamaah. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan tumakninah, dengan khusyuk, berusaha mentadabburi ayat-ayat yang dibaca. Baguskanlah ibadah kepada Allah. Allah telah membaguskan bentuk fisik kita sempurna. Allah memberi kita lisan yang fasih berbicara. Maka gunakanlah bentuk fisik yang sempurna, lisan yang fasih, untuk membaguskan ibadah kepada Allah. Baguskanlah lisan kita dengan berzikir. Baguskanlah lisan kita dengan membaca Al-Quran. Baguskanlah lisan kita dengan wirid-wirid. Dan semua bentuk ibadah yang telah kita tahu ilmunya, yang telah kita ketahui dengan pasti ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkan. Berwuduklah seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikirlah seperti zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah seperti makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minumlah seperti minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Masuklah rumah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah dari rumah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua amal, semua ibadah yang telah kita ketahui ilmunya, marilah kita amalkan. Kita mohon pada Allah, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami membaguskan ibadah kepada Engkau. Ayuhal muslimun ibadallah. Dari hadis ini tadi, kalau kita simpulkan yang sudah kita ketahui, bahwa sebelum salam ada dua macam doa yang diwajibkan kita baca. Yang pertama-tama setelah selesai membaca solawat adalah kita wajib berlindung dari empat fitnah, dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnahnya dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang kedua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka marilah kaum muslimin rahimakumullah, doa ini kita baca setiap sholat, jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Berlindung dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal, dan minta bantuan kepada Allah agar dimudahkan berzikir, bersyukur, dan membaguskan ibadah kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin يوم يقوم الحساب ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.